Wes. Sekarang gini aja, saya mohon jenengan sampaikan ayatnya dulu, saya dengarkan. Aku jujur lah. Monggi. Kowe iki aja maksa-maksa aku ayat-ayat. Aku gento. Kenapa maksa aku? Lah iya nek tanya sabar nunggu jawaban. Aku ini dijawab setengah kalimat ke telung kalimat. Tiga lagi saya ingin ini. Nah ini mas, mikrofonnya tolong mas. Contohnya riba sing cedok apa mas? Contoh riba yang jelas sekarang di motor yang di mobil di Lombosil pembiayaan mana? Itu jelas. Gimana? Sejak aku rapat yang lebih tenang. Kredit motor. Berat gue kudu bayar gue oke di mana regane. Oke, ngono. Dengan nyicil. Utawa gue nyeleneng bank bareke lu oke. Oke. Gue mbok gue jajal dadi penyalur mobil sing wong yang tok nyicil regane padha. Itu termasuk makanya saya kesini sudah mengadu. Loh ya, apiki orang ngomong hukum, tapi ngomong simulasi faktanya. Upama kowe sing dadi showroom kuwi. Gelem ta iso ora urip showroom kuwi nek kowe ngreditke mobil harga tetep nyicile 3 tahun. Nah, solusinya kan tempo. Dari solusinya nah, jadi menurut saya jawaban yang paling bagus adalah Anda bikin showroom. Iya. Dan kae kanca-kanca do arep kredit kabeh regane padha nyicile suwe ra apa-apa. Sudah kan? Karena saya kan tertarik ada sumber yang lebih karena merasa. Lah ya sapa sing gelem ngono kuwi sapa sing iso? Ya, saya seperti itu, Pak. Ya, mulane ngene saiki ngene wis, kowe gak yo, Bang. Wong milih piro wae bareng kene padha. Ya, saya mau. Ya, saya seperti itu. Selesai enggak? Karena kenapa? Bisa enggak Bang hidup seperti itu? Bisa. Lah ya terus jaruk sing piye kuwi? Saya sudah tertarik kalau solusi-solusi yang ditawarkan dari para ustadznya yang mengajar saya, yeah. Saya harus menabung dulu, tidak terburu nafsu untuk memiliki sesuatu yang belum pakai. Ya itu kan jawaban pribadi, bukan jawaban hukum. Yeah. Itu kan jawaban manajemen pribadimu. Kalau saya sampaikan hal yang sama, itu saya yang diminta untuk menghadap seluruh tubuhnya. Nah, iya, itu kan jawaban untukmu, bukan jawaban hukum. Bukan hukum, karena hukum, kalau dari penjelasan ustaznya itu, semua pinjam-pinjam yang... Oke, gini, saya ingin gini. Apa itu riba? Oke, sip, saya ingin pakai contoh dia. Aku yang di bank. Aku nyelip duit gue 10 juta. Terus aku kondok ini, saya pinjam 10 juta, saya akan kembalikan 20 juta. Nek orang mau dia gue. Aku sing inisiatif aku. Nah, itu boleh. Oke. Lah lu gue itu. Apa yang dalam manajer? Oke, ini. Lah lu gue itu. Sepanjang yang saya tahu itu kesepakatan yang di awal itu harusnya jual beli. Kalau bahasa itu yang kan bukan saya jaminkan apa untuk mengembalikan, tapi jaminan saya itu seolah-olah dibeli dan saya kembali membeli duit saya sendiri. Tak selesaikan dulu pertanyaan saya, kan jawaban boleh berubah pertanyaan. Saya ingin nih, nek aku sing inisiatif aku nanggung pak pulon betah 10 juta. Neng pulon boten purun, nek pulon boten balake 15 juta. Nanti sudah orang tu. Aku sing inisiatif. Kalau itu banknya tidak meminta, itu kan inisiatif dari peminjam berarti boleh. Dia mampu, boleh. Ya, saya itu, lebihannya itu dari sodako. Oke. Sekarang kowe karepmu nyeleneng bank 10 juta balik 10 juta. Benar. Saya sih harus secara akal dan logika saya bayar bunganya pun tidak masalah. Yang jadi masalah hukumnya dari Argon itu menyiksa saya gitu loh. Lha ya mangkane saiki didoleki le. Sik to sik to. Didoleki. Saya sedang mencari ilmu di sini. Ya, gue ya aja mesu to. Saya mohon jenengan sampaikan ayatnya dulu, saya dengarkan. Aku jujur lah. Kau ini aja maksa-maksa aku ayat-ayat. Aku gentol. Kau ini tak maksa aku. Nah iya lek tanya, sabar nunggu jawaban. Aku ini dijawab setengah kalimat, gue tolong kalimat. Tiga lagi, saya ingin ini. Kowe nyilih 1 juta balike 1 juta. Ono ora wong gelem ngluwi. Kalau tidak ada, ya, terus piye? Karepmu piye? Nek aku saya ikhlas membayar itu. Saya cuma jalani bulan-bulan tau. Terus yang saya bingung, yang saya resah. Akhir-akhir ini saya mau ikut penasihat seperti itu, setiap pinjam uang yang berbunga itu riba. Menurut gue riba apa? Ya, nek saya riba. Logisnya ya. Sumpah. Menurut saya kok rumput gue. Aku nyele duit banknya, aku nyele mobilmu ya mas. Aku niat orang yang tak iseni bensin penuh. Ya. Bukan. Tak, nggak perlu tak umbah tak clean ke tak segala macam gaya. Pergabungan atau nuwun karena kowe. Aku nilai duit neng kan 10 juta. Aku niat tak baliknya rolas, potrolas. Merdu aku matur nuwun kalau sih nilai aku. Untuk memperkuat pendapat Cak Nun, misalkan saya pinjam 10 juta. Kebak, terus uang itu saya usahakan setelah 1 tahun uang itu jadi 100 juta. Dan saya berani banknya itu saya kasih 20 juta itu saya berani. Sebab apa? Saya untung, diuntungkan dengan uang itu. Jadi riba enggak riba itu enggak ada masalah lagi tergantung terjemahnya. Tadi menurut Mas ini terakhir ya Mas ya. Nek yang berinisiatif kita boleh. Ya sudah sekarang kamu pinjam ke bank. Inisiator kowe ngerti to kae kudu mbaleki misale 1 juta mbaleki 1 juta 100. Kowe kok niati dhisik. Aku iki engko nyele 1 juta engko tak bareke nek iso 100 juta 1 juta tambah 100. Kok niati dhewe wis halal to wis. Insyaallah halal. Ya insyaallah kowe iki golek. Karena yang saya dengar di awal itu seperti itu. Bu, gitu bu. Jadi riba tidak riba itu sebenarnya prinsip pertama adalah ridho birido. Nomor dua peristiwa tambahnya duit itu atas inisiatif siapa? Nek aku orang tegak nyewonang tonggo, ponang bang nang sopo wae. Nek aku nyele 10.000 kok tak balikke 10.000 aku ora tega aku ki matur nuwun duit disilihke nang aku mesti tak balikke luwe. Riba jarimu sedeko ya dudu sedeko kuwi rasa syukur dudu sedeko aja bagusi sedeko iki kan ora kudu nek iki kudu rasa syukur aku kudu mbaleke luwih akeh nek aku gitu lho betul enggak Bu itu Mas gitu ya Mas ya jadi bukan sedeko Mas rasa syukur nek kowe karo nyilih 10.000 mbaleke 10.000 mergo kowe iki jan nakal kowe iki urip menangmu dhewe kowe ora matur nang wonge ora dirasa syukur ngono kira-kira ya cepet nggih ya bismillah jadi kowe dhewe wis sudah yakin bahwa itu bukan riba lah ngopo kowe dadak dadi masalah yo wis terus kita gitu ya ya beres ya beres ya oke alhamdulillah tepuk tangan untuk dia. Saya tadi meminta Anda, saya bukan ulama itu bukan karena saya marah tapi karena tidak akan ada yang pernah mengakui aku sebagai ulama. Jelas, toh? Kalau aku menggali tafsir 10 buku orang yang ngarep pengakuan aku, dan aku ora butuh pengakuan manusia. Karena semua manusia dengki kepada saya. Lih aku maju terus. Sejak zaman Bung Karno, Soeharto, sapa wae aku maju terus dan jangan ada yang pernah menghalangi ini saya. Ya kandake ngarep kuwe lho. Jenisnya ya, jadi ngomong kita ngomong sudah Sunda semua gue main teater drama ya dia gue gila kalau percaya gini pemain ahli main drama tahu lo ngaruh katanya aku kita nanti gini pimpinan gini ganteng gini wongnya halus ngomong aku disurbu kalau caca boleh ini dicekel gonang-gonaku terus nanti iya gue gue jadi ada mata di sana. Om menole. Gue ngerti lah. Aku kini malu sana mus mulai tahun 1976. Aku biar gendo. Aku biar di kerengan gendino. Ini saat lo malu sana aku poso. Aku kini menanti. Lato kowe. Ngomong aku riono tak lato kenang gendo. Jadi jelas ya mas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Berikutnya terakhir mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak Ron, mudah-mudahan tidak lupa dengan saya yang biasanya layan. Gimana kerja saya jawaban sampai Jogja kalau selalu yang waktu dan kesempatan malam ini benar-benar saya nanti. Terima kasih sekali Mas Marzeno, ini teman sekelas saya waktu SMP. Arep ono acara kaya ngene aku ngertine baru seminggu kemarin saya tahu. Yang akan saya tanyakan ini berkaitan dengan Kecamatan Sukodono khususnya dan Kabupaten Sragen pada umumnya. Ini kebetulan sekali berterima kasih ada dari Pak Kapolres, ada perwakilan dari DPR. Yang akan saya sampaikan adalah yang ada hubungannya dengan satukan hati, sambungan silaturahmi itu tadi. Yang sering terjadi sama Pak Kapolres dan Pak Kom, ini hubungannya dengan saya pribadi dan Sragen pada umumnya. Yang pertama, saya adalah pekerja seni, jadi di seni campur sari itu, ya kan saya tanyakan. Di Sragen itu, kesenian campur sari, setiap ada hajatan, ada campur sari, ada karawitan, ada apa. Itu adalah menjadi ajang, apa itu, foya-foya. Gitu. Mungkin dari Polsek, ini bukan rahasia umum lagi, atau warga Sragen pada umumnya bukan rahasia umum lagi. Suksesnya wong duwe gawe iki ya sing teko opah, sing ngombe-ngombe opah, ombe nang tak opah Sragen sing duwe gawe kuwi sukses. Betul banget Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jadi seperti itu. Ya akan saya tanyakan, saya mohon sekali mungkin Pak Kapolres baru di Sragen nanti sesekali cobalah datang ke tempat orang punya hajat, salah satu tempat punya orang hajat. Itu adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi ajang poya-poya, tempat minuman keras dan lain sebagainya. Bahkan tanpa waktu yang ditentukan. Ya, makanya di sini saya sampaikan, Bojao mohon dari kepolisian dan DPR dibuat undang-undang yang pasti gitu. Orang hajatan itu waktunya ya tempat sambil ini pakai minum-minuman atau apa ya ada batasannya. Yang kedua yang hubungannya dengan saya pribadi ya, saya sebagai pekerja seni ngiringi wong ombe-ombe kaya ngono kuwi, iki asal sing tak entuk iki halal apa haram gitu. Haram. Haram apa itu? Yang kedua begini ya, kalau seni yang saya sampaikan sak-sake aku ora payu tanggap. Nek tak gawe ape, oke sing nanggap. Oke sing koyo ngono kuwi mau. Kalau saya mau keluar dari pekerjaan yang saya lakukan. Kata Mas Zeno, anak bujumu piye. Demikian dari saya, mohon penjelasannya dari Cak Ron dan mohon perhatian dari kepolisian dan anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, saya senang sekali Pak Kapolres dan Bapak yang lain. Ini pertanyaan sangat real, pertanyaan sangat nyata, dan ini betul-betul sesuatu yang harus kita cari jawabannya. Hidup adalah pertanyaan dan kita selalu mencari jawaban. Sebelumnya saya persilakan kalau ada yang akan merespon dulu sebelum saya, Pak Kapolres, terutama soal yang tadi Perda. Mungkin DPR juga bisa mengusulkan. Usulnya tadi kan Perda, ada aturan yang jelas mengenai orang hajatan dan seterusnya, minuman keras atas segala macam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan memang saya baru satu hari di sini, Bapak Ibu. Ya. Cuman kemudian juga itu menjadi sebuah penekanan dari Pak Kapolres lagi sebelumnya, KPP Cahyo. Memang sebuah keprihatinan sampai dengan saat ini Perda tentang miras itu untuk pemerintah Kabupaten Sragen belum ada. Kenapa itu menjadi sebuah hambatan? Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang konsep penegakan hukum akan berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan masyarakat mewujudkan rasa keadilan. Yang pertama adalah ada aparatnya, personal ya ada. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah ada legal system, ada aturannya. Sehingga kemudian aturan itulah yang kemudian ditegakkan oleh aparat. Permasalahannya adalah ketika kemudian dilakukan penegakan hukum terkait miras, kita sampai dengan saat ini belum ada perdanya, Pak. Sehingga kemudian aturan hukum mana yang akan kemudian kita akan gunakan? Kita tidak boleh bertindak melampaui hukum, kita juga harus taat hukum. Kalau kemudian penegakan hukum itu menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, nanti kan tidak memiliki makna dan arti lah sebuah penegakan hukum. Itu menjadi hambatan kita, Pak. Dan itu juga menjadi PR bagi kami. Mungkin juga nanti dari eksekutif dan legislatif bisa merumuskan sebuah draft tentang Perda miras. Sehingga itu menjadi payung bagi kami untuk menegakkan, Pak. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua juga kita menggunakan pola-pola yang lain. Artinya kemudian kita bergerak lebih awal. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan himbauan. Paling hanya sebatas itu, Pak, supaya kemudian tidak sampai ke hilir. Tapi kita coba tarik dulu, kita mencegah. Jangan sewu, jangan minum-minum ya. Sementara ini langkah-langkah kita masih di tataran itu, Pak, utamanya dengan rekan-rekan pembimbing timnas, dibantu juga dari TNI. Kita himbau, kita berikan masukan, saran, sehingga kemudian dampak ataupun efek itu bisa kita segera ataupun kita eliminir. Itu hambatan kami. Dan mungkin itu Jun Sewu, Pak. Mungkin jawaban kami tidak cukup memuaskan, tapi insya Allah itu menjadi PR kami yang kemudian kami sama-sama kita coba sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya jawabnya nyambung aja ya. Nyambung aja. Ya. Maaf, menurut saya ini ada kebetulan ada ketua fraksi saya, senior saya, Mas Fatoko Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah Cak Nun, kami hormati. Kaitannya dengan kamitas, bahwasannya di Sragen khususnya ini memang sudah pernah diajukan di lembaga DPRD dan kita sudah sepakat dengan Ibu Bupati akan merumuskan yang terbaik untuk Sragen. Jujur Sragen di antara Karesidenan dan Solo peredaran miras paling tinggi. Kabupaten Sragen dibanding dengan kabupaten yang lain, Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, Klaten, dijadikan satu dengan Sragen, masih tinggi sakit. Ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua. Artinya ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi ini sebuah menjadi keprihatinan. Kami mohon dukungan dan doanya, semoga tahun ini bisa terrealisasi adanya dengan pengaturan peredaran miras di Kabupaten Bukit. Saya kira itu hanya sekedar menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga sudah pasti tidak bisa menjawab atau memberi jawaban atau solusi. Saya menemani sampean memproses supaya Allah pada suatu hari memberi hidayah benar untuk jalan keluarnya. Kan nek nunggu wong urip ya. Nah, saya berangkat dari yang teman saya yang campur sari ya. Aku iki yo ora nyangka enak wong duwe gawe iki nganti ngono-ngono kuwi. Ora nyangka tenan. Jadi gini, saya kira kita buka beberapa pintu, tapi tidak bisa kita masuki sampai terlalu dalam karena waktunya ya. Pertama gini, orang minum miras itu akibat apa sebab? Sebab. Memang pengen minum. Apa ada nggak yang menyebabkan dia menjadi ingin minum? Ada nggak sesuatu di belakangnya? Secara diminumnya atau iya. Jadi ini loh Mas, urip kan sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Akibat bisa menjadi sebab baru, menjadi menuju akibat yang baru. Nah, orang kok sampai jumlah peminumnya melebihi tetangga kabupaten ki ono sebab apa ki? Pasti ada situasi di belakangnya. Apakah misalnya sing konvensional, apa pendidikan agama agak lebih rendah? Apakah tingkat kebingungan masyarakat lebih tinggi di bagian? Atau apa sih menyebabkan? Atau memang frekuensi peredaran miras di sini memang deras dibanding kabupaten lain? Karena ada sebabnya, Mas, ini yang saya maksud. Jadi, coba lihat orang minum miras itu sebagai akibat. Nah, carilah sebabnya apa saja. Nyun sewu, mirasnya apa teh Mas? Ah, kalau di Sragen komplek gak, mau nanya apa saja ada gak? Betul, yakin. Bukan lem-lem. Bahkan cukup jelas, yang juga si A, si B, si C. Jelas. Nah, kalau gitu, perda mirasnya memang harus didesak untuk betul-betul dilegitimasi, ditandatangani, dan diterapkan oleh aparat kepolisian, terutama nomor satu, saya kira. Jadi kan, kita harus cari preventifnya bagaimana, kuratifnya bagaimana. Kuratifnya di tangan polisi, preventifnya di tangan semua pihak, termasuk ulama, pastor, sesepuh masyarakat, organisasi pemuda, semua harus ikut naimungkannya, preventifnya. Nah, itu harus kita cari bersama-sama. Sekarang khusus untuk para peminum miras. Wong sing ngombe-ngombe iku hobi apa dhewe janjane menyimpan kebingungan dalam hatinya, terus dia tidak bisa mengatasi sehingga dia ngebon barang sing marake lali. Kalau menilai pribadi saya sendiri, terus terang saya berhenti minum juga baru 3 tahun ya. Saya dulu juga oke, enggak apa-apa. Tapi saat itu kalau Cak Nur ingat, ini bukan saya kok terus ngelem Cak Nur kan, tapi ya mungkin sedikit ngelem Cak Nur. Saat itu Cak Nur pengajian di alun-alun Purwodadi, saya sempat ngobrol sedikit sama jenengan itu. Ternyata sing iso berubah atau mengurangi ya bener yang Cak Nur sampaikan di depan tadi ya, mungkin ilmu agama yang mengurangi itu tadi. Oke. Gini, Inul, kowe nek ora iso ngene, nek bal-balan kalah jurung bon, ya ra. Bon. Kalau kita tidak bisa mengatasi sesuatu di dalam diri kita, kita minta bantuan dari luar. Bantuan dari luar ini bisa obat, bisa minuman keras untuk bikin lupa, bisa ilmu agama, bisa ibadah untuk mengenetralisir problem-problem kita. Gitu ya. Nah, jadi untuk para peminum, kalau saya membandingkan diri saya, aku itu di harga diri. orang apa pun jalur tolong sopo-sopo kecoba Gusti Allah apa mana kau jalur tolong nang minuman beras orang mau darah tak mau darah gitu loh, karena saya punya harga diri, saya menghargai diri saya sendiri sumberan sehingga saya tidak akan kalah melawan nafsu, melawan minuman keras, melawan apapun yang apalagi merusak diri saya. Sayanya itu gitu ya. Jadi sedih kaya apa, frustrasi kaya apa, ora arep aku kudu ngebon sapa-sapa. Aku mung wa ila rabbika fardhu. Kalau Anda wa ila rabbika fardhu baca surat Al-Insyirah ya Mas ya, asyarat ya. Ya, itu urut-urutan urut itu cedok ning kono kuwi. Nek kowe iki mlaku ning nggon ayat kuwi, urut-urutan ayat itu, Anda akan menemukan ketenangan hidup yang luar biasa. Ya. Karena endingnya adalah wa ila rabbika fardhu. Terus kira menyambut gawe ning kowe berharap nang Gusti Allah tok. Di puncak kebingungan, ya wis maca Al-Fatihah yang saya mau melungker turun, maca Al-Fatihah mati keturun. Itu puncak dari kelemahan kita. Ini orang rasa kompensasi minum maupun narkoba segala macam. Itu hanya orang yang lemah dan orang yang bodoh yang minum minuman keras dan apalagi narkoba. Itu pasti orang lemah, pasti orang yang salah ilmunya. Apa mana wong duwe gawe kok membuka ruangan untuk wong ngombe-ngombe. Itu juga berarti salah pengetahuan yang mengenai nikah. Sinjirin duit kali ini maksudnya ada ya. Nikah itu idenya Tuhan. Yang punya itu cuma Islam. Yang di luar Islam itu bukan ide Tuhan, itu karangan pimpinannya saja. Kalau Islam itu Gusti Allah yang ide nikah itu Gusti Allah. Dan itu yang membuat manusia tidak diadab Allah nak isi nikah. Nabi Nuh itu, Nabi Hud, masyarakat Atlantis dulu itu diadab Allah banjir besar, apa namanya badai es, gunung meledos. Itu karena apa? Karena keluarga-keluarga pada rontok. Ya. Di Indonesia ini maling apa yang apa isi berkeluarga dengan baik mas. Ya mas. Bokus mantan ini wong gaya. Kening karo bojone saya karo anake ora arep anake diwon dadi koyo dhek ya anake mesti dibokep pesantren dan dididik baik-baik tul nah. Itu yang bikin Indonesia itu sampai hari ini tetap tidak kolaps, tidak pingsan, tidak hancur karena keluarga-keluarga rakyat kecil tetap lestari. Jadi Mas. Nah, Nabi ki sakral. Tipe tingkatnya padha karo sembahyang saya mohon izin ya saya mumpuni. Negara itu kalah penting dibanding nikah. Karena negara itu bikinan manusia. Tapi kalau nikah itu bikinan Allah. Jadi nikah itu harus suci sesucinya. Ojo gawe resepsi mantu, gue mantoke anakmu, ngerabeki anakmu, dikotori oleh apapun yang Allah tidak suka. Jadi aku ini menjaluk manco-manco dulur-dulur, nek gue gak resepsi manten, ngerabeki anakmu, tolong dijaga kesuciannya, karena itu Allah yang nyuruh dan Allah yang akan melindungi. Nanti kalau kamu membiarkan resepsi perkawinan anakmu orang-orang pada melakukan hal yang Allah tidak suka, kok anak bojo anakmu karena mantuwi orang dilindungi Allah. Allah enggak tanggung jawab. Betul enggak? Allah enggak tanggung jawab nanti sama anak-anak kita. Gitu ya Mas ya. Jadi monggo dipikirkan kembali. Ojo salah. Ojo salah pengetahuan, ojo salah ilmu. Kira-kira begitu jawaban saya. Yang hubungannya dengan pribadi saya tadi ya, dengan pekerjaan saya tadi lanjut ya kok harus ini mas apa yang kue neng dunia ini orang iso menghindari najis ibarat kue ini ngelangi neng kali ombo banget neng banyune najis kafe kue ngiwo ya najis ngene najis ngene najis ya kelepon banyuremu ya najis masalahnya cuma satu. Allah tidak menurut saya Allah tidak menilai sing kok umbekin najis sepora. Kowe ngelangi nanti. Nek kowe menengah berarti kowe menikmati. Nek kowe berusaha minggir Allah akan kasih jalan. Nanti di pinggir sungai kamu akan dapat pekerjaan baru. Sing kowe mulai minggir. Gitu lah. Kan sekarang masih terpaksa tuh. Jadi itu kan terpaksa tuh. Karena belum ada pasangan. Dan nek kepaksa ki ora apa-apa. Nek kok nek mati, nek kok nek mati lek mau kepaksa kuwi dudu kepaksa sendiri. Kalau kepaksa itu namanya darurat, enggak ada masalah. Sama dengan dia jawaban saya juga begitu. Sing penting kowe ngelangi minggir apa ngelangi lengah. Jelas ya Mas ya masalahnya ya. Percayalah kalau Anda ngelangi minggir, Allah sudah siap dengan pekerjaan baru untuk Anda. Kalau Anda sudah disembuhkan dari itu oleh Allah. Rumah sama aku bawa aku ini mengantaran kue sing nyembuhkan kue ya Allah, sing mereka kue makmumbe ya Allah. Dan anda 3 tahun anda sudah melakukan itu, maka paling lama 3 tahun lagi anda akan punya pekerjaan yang insya Allah halalan thayyibah. Ini ya. Ini aja ngongkon aku mas lagi. Orang sama sekali orang bisa menitiankan datangku ya ngerti. Itu namanya alimul ghaib, itu namanya apa yu'minuna bil ghaib, kita tidak pernah tahu. Kita ini anak panah yang diluncurkan oleh Allah, kita tidak tahu akan memancap ke mana dan kita tidak bisa kembali ke usulnya. Tapi kita taat kepada Allah, percaya kepada Allah. Makanya moja alif lam mim. Urut-urutan kan lucu. Urut-urutan kan alladzina yu'minuna bil ghaibi baru ngomong lari babihi, wi langsung soal kegaiban. Kegaiban itu apa? Sesuk kowe piye iki gawe perang. Kok sudah kamu percaya kepada Allah di dalam kegaiban itu. Dan kita doakan bersama beliau ya. Kanca-kanca ibu-ibu sabar nggih, kula jawab nggih. Rapa ya muga-muga jenengan ora ngok kita nang ora apa-apa ngatur ora apa-apa ning pokoke gelem ning kene setia menghormati insyaallah tetep entuk berkah. Turu ora apa-apa. Ojo kuatir jenengan turu, kupingmu tetep krungu, atimu tetep krungu, getihmu tetep krungu, engko tetep dadi minggu ya. Syukur ora turu. Ning nek kepaksa ora apa-apa. Ning kene tok wis apik banget. Gitu ya, oke. Gitu ya Mas ya. Yang sebelumnya tadi apa ya? Sebentar. Setetos. Gini Mas, satu skala prioritas. Skala prioritas gini. Apa sing kudu karungake, apa sing ora apa-apa karungake, apa sing kudu karungake, apa sing ora kudu karungake, apa sing ora entuk karungake dipilih sih. Siji, ya. Jadi kowe ora kabeh dilek, ora kabeh diuntal. Siji ya. Nomor loro, sing dadi urusanmu atau kewajibanmu di dunia sing endi? Nek iku dudu kewajibanmu lah kok kowe ngurusi. Termasuk oke, calon-calon kita kalau jadi kita perdana menteri, bayar mikir sembarang, gitu ya. Padahal kau yang ada kewajiban menunggu, yang penting kowe kalau keluargamu, kiwa tengenmu, tonggomu, pengusaha kantormu, saatnya bergayamu, apik kabel, wes cukup kui. Kejogo kowe wali kota, nek kowe wali kota, sak kutha kui kewajibanmu. Nek kowe kapolres, sak kabupaten, kewajibanmu. Nek kowe dudu sapa-sapa kaya aku milih-milih. Ngaku itu pengurusnya yang hidup saya baik itu namanya silmi. Kalau Islam itu kewajiban bersama, kalau silmi sa'isomu skalanya tentukan lagi ngapa aku mau coba ini lama apa aku dibelani Ahok pembelani Anies, kamu taro-taro ngaku orang Sragen orang pilihkan jaring Jakarta, gini kerengan tapi pekok lah gue iya tak, gitu lalu saya Indonesia ini pekak-pekak ngapain itu. Lagi itu ya, kong ahok ning kono, ya rata pungkui ko, ya rata ditraktir. Kok lemu belani ko, yang belani Nabi Muhammad. Gitu loh. Saya tidak benci siapapun, karena mereka akan melakukan nikah kebangsaan yang diminta menikahkan saya. Nikah kebangsaan itu artinya timnya Ahok dan timnya Anies bersatu membangun Jakarta dan melupakan pertengkaran yang kemarin. Jaluk dirabekno, aku sing rabekno. Berbaku wong tuwa. Dan saya menerima semua. Ketika Anies datang ke rumah 2 hari sebelum pemilihan yang terakhir, dia cerita mengeluh banyak, adine disantet nganti mati saiki, ya. Kemudian setelah pemilihan dia menang, dia datang lagi ke rumah dan saya bilang, "Nis, mbok kowe nek rene menang karo Mas Abo anu. Aja ijen. Alangkah indahnya nek kowe rene wong loro, iki namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan karo-karone tak sayang, kabeh wong duwe kekurangan." Dia orang wong sampurna. Makanya Rasulullah itu sangat pemurah. Orang kabeh wong diduting-duting. Gitu loh. Saiso-iso ne wongnya diterima, disyukuri. Gitu ya, Dek ya. Jadi menurut saya memang medsos itu sangat bahaya. Makanya saya tidak punya akun Twitter, Facebook, aku tidak punya. Kalau teori saya sama Maia udan terus. Aku mau, aku kok racuni aku sing ngoboni. Aku sing udan, mulai. Aku sing terus pakai tulisan bendino. Saya bukan konsumen informasi, saya produser informasi. Menuai, betul tak? Ya. Nah, anda sekarang kembangkan dirimu menjadi supplier informasi, jangan menjadi korban informasi. Jadi nulis sosengake, ngomong sosengake, rapopo. dan tutupan rasa berdebat. Mohon maaf tidak ada diskusi, kalau tidak terima silakan ketemu jalan. Allah saya di sini berkelahi. Kalau teman-teman nanya gitu, kalau ada macam-macam daripada berdebat di medsos, parani omai. Diparani omai. Jam loro bengi, kopine ngono kan, bocah kan redet toh. Dan tidak mungkin kita pukuli toh. Pasti jadi saudara toh. Pasti jadi saudara. Begitu Anda ketemu, pasti bersaudara. Mas tak mungkin. Karena kelemahan medsos adalah mempersambungkan manusia tanpa wajah. Apalagi akunnya abal-abal, akunnya palsu dan seterusnya. Yang baik adalah mewajahkan. Jangankan sesama manusia. Kepada Allah pun kerinduan kita adalah yarju liqa'a Rabbi. Barang siapa rindu untuk bertatapan wajah denganku, kan begitu? Ya Mas ya? Ya. Kemudian Mas yang sayang sama saya, yang cinta sama saya. Pertanyaannya mau bisnis itu ibadah apa bukan? Rumus dasar yang nyuwun sewu ini Bapak-bapak Kiai, tidak ada perilaku apapun, tidak ada kegiatan apapun yang oleh Allah diizinkan kalau bukan ibadah. Semua yang kamu lakukan itu ibadah, harus merupakan ibadah. Karena kalimatnya gini, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalau ada paham bahasa Arab, ini namanya sistem DMMD, lupa saya. Jadi bukan aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, enggak gitu. Kalimatnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tidak ada peluang untuk tidak ibadah. Jadi semua itu ibadah. Nah, biacaranya dan bisnis itu ibadah. Satu, jangan melanggar yang Allah larang. Jangan merugikan orang lain secara tidak adil. Jangan nyakitin orang. Ya, Anda harus menjadi bisnismen yang bisa dipercaya oleh konsumen. Kan begitu. Namanya mukmin itu. Jadi semua yang Anda lakukan itu ibadah. Ngising lo ibadah. Lele. Yara. Ibadah. Ngising itu ide siapa? Ki, ana driji lima ana ngene-ngene iki, idene sapa? Idenya Allah. Ados. Idenya Allah. Guyu. Idenya sapa? Allah. Malaikat yang dudul bunuh-bunuh njur guyu cekikian bocah. Ya. Jadi semua ibadah. Jadi jangan pakai cara berpikir globalisasi, ini bisnis, ini ibadah, ibadah, bisnis ya bisnis. Lah padha karo ngene, salat ya salat, maling ya maling, ya ora no, ya ora iso. Enggak bisa, karena salatmu berakibat ke hidupmu, malingmu berakibat ke ibadahmu, kan begitu. Enggak ada yang tidak sambung. Semuanya nyambung jadi satu. Lagu ya lagu apa meneh? Semua bersambung, semua bersambung. Apa bisa sholat tanpa keindahan? Bisa. Apa bisa sholat tanpa keindahan? Apa bisa sholat itu menggerak? Sholat itu menggerak. Alhamdulillah. Ramadhan. Buandem tabui beduk. Rumahmu. Semua indah. Jadi tidak bisa dipindahkan. Oh ini kesenian ya kesenian. Agama ya agama. Tidak bisa. Masjid murah kok hias kok. Masjid itu budaya, sholatnya agama, betul enggak? Betul enggak? Kowe takbiratul ihrame agama. Tapi kelambimu menutupi auratnya agama. Menutupi auratnya agama. Tapi alat menutupi aurat budaya. Budaya. Bisa enggak dipisah budaya dan agama? Enggak bisa. Raiso. Gitu loh. Bahkan seandainya kue ngimami khutbah Jumat nganggo kelaras, kau ubung-ubung ke. Itu tetap budaya. Itu kan upaya manusia untuk menutupi aurat, berarti budaya. Jadi budaya gak bisa kita hindarkan. Begitu menungso lahir, dia berbudaya. Mau tidak mau.